dedenai untuk selamanya. Mangkonyo murah udah mahino indah memandang sabalah mata. Nyatukan kasih aja sayang malam deh udah nan dosa sudut bapak so turun di malam hari. Terima kasih.